আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দ। Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih pada bahasan tentang ayat di surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang memiliki kehormatan di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik. Penjelasannya, fahadihi, maka inilah di antara hal-hal yang memiliki kehormatan di sisi Allah Azza wa Jal. Maka segala sesuatu yang Allah jadikan muhtaroman, memiliki kehormatan, yaitu waktu yang terhormat semacam bulan Ramadan, demikian juga bulan Syaban, ataupun tempat yang terhormat dan mulia, masjid secara umum, ataukah kemudian Masjidil Haram, demikian juga Al-A'yan, orang-orang yang memiliki kehormatan, nabi, para sahabat, demikian juga orang-orang saleh, maka mereka adalah bagian dari orang-orang yang memiliki kehormatan di sisi Allah Azza wa Jal. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk menghormatinya. Dan siapa yang memiliki penghormatan kepadanya, maka termasuk dalam ayat wa may yu'azzim hurmatillah, siapa yang mengagungkan apa yang mulia di sisi Allah, fa huwa khairun lah, maka dialah yang itulah yang terbaik baginya di sisi Allah. Bahkan di ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat yang ke-32 Allah katakan, siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu adalah tanda takwa dari hatinya. Oleh karena itu, maka punya rasa hormat terhadap mushaf, rasa hormat terhadap masjid dengan beradab kepada mushaf, beradab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan masjid dan yang lainnya, maka itu adalah tanda takwa. Dan ketika orang itu tidak punya rasa hormat kepada masjid, tidak bersikap menghormati masjid, menghormati mushaf, atau kurang hormat dengan hal-hal ini dan hal-hal yang lainnya yang mulia di sisi Allah, maka itu menunjukkan berkurangnya kadar takwa dan keimanan. Maka Allah katakan di sini di surat Al-Hajj ayat yang ke-32, siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu tanda takwa. Nah, apa itu syiar? Syiar itu definisinya adalah semua ibadah yang kelihatan. Ya, karena ada ibadah yang kelihatan dan ada ibadah yang tidak kelihatan. Maka semua ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali diketahui orang lain, nah itulah syiar. Nah, karena itu jika sesuatu itu bukan ibadah dalam Islam, maka dia bukan syiar. Kalau satu itu adalah amal yang mengada-ada, tidak Nabi tuntunkan, tidak Nabi ajarkan, maka meskipun orang menganggap oh ini syiar, maka itu bukan syiar. Demikian juga satu hal yang Nabi ajarkan, Nabi tuntunkan, namun dia adalah amal individu, amal yang bisa dikerjakan sembunyi-sembunyi, ya, maka dia bukan syiar. Maka syiar adalah al-ibadatul zahirah, adalah ibadah-ibadah yang kelihatan, tidak bisa ditutupi. Baik dia ibadah besar ataupun ibadah kecil. Maka contohnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak bisa ada orang yang tawaf tanpa ada orang yang tahu, tanpa ada orang yang lihat. Sa'i antara Safa dan Marwah. Adzan, tidak mungkin umat-umat adzan tanpa ada orang yang tahu. Iqamah demikian juga. Maka dia syiar. Jilbab bagi wanita muslimah juga syiar Islam. Tidak mungkin ada wanita pakai jilbab namun tidak kelihatan pakai jilbab. Tidak mungkin. Demikian juga ucapan salam. Ya, ucapan salam adalah syiar. Sholat jamaah itu syiar. Sholat jumat itu syiar. Dan seterusnya. Wa ghairiha min syair Islam dan syiar Islam yang lain. Maka siapa yang menghormati hal-hal ini? Menghormati orang yang berjilbab, tidak kemudian malah melecehkannya dengan mengolok-oloknya. Tidak kemudian siapa yang kemudian melecehkan sholat, dengan menghinanya, dengan merendahkannya, ya, maka siapa yang mengagungkan hal-hal semacam ini, maka itu bukti kalau dia bertakwa atau punya takwa. Karena takwalah yang mendorong seorang hamba untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Kemudian ayat yang lainnya berkenaan dengan menghormati hal-hal yang mulia di sisi Allah. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr. Allah katakan, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu, bersikaplah tawadu, rendah hati kepada sesama orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah katakan, "Limanittaba'aka minal mu'minin." Hendaklah engkau bersikap tawadu kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Makna ayat ini, merendahlah pada mereka, walin lahum, dan lembutlah pada mereka, sesama orang yang beriman, lembutlah dengan sesama orang yang beriman, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Karena orang yang beriman dengan saudaranya sesama mukmin itu penyayang, itu syafiqun bihi, penyayang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika mendeskripsikan dan menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka Nabi katakan, asyidda'u alal kufar. Para sahabat Nabi, orang-orang yang beriman itu tegas dengan orang kafir, gagah di depan orang kafir, tidak merunduk-runduk dengan orang kafir, rahama bainahum, namun lembut, namun lembut, tawadu, sayang dengan orang yang beriman. Maka demikianlah sifat orang yang beriman. Bukan dibalik, sama orang sesama beriman sangat keras, melotot-melotot, namun dengan orang kafir menunduk-nunduk, menundukkan wajah, merengek-rengek, merendah-rendah, tidak punya gagah di depannya. Namun kalau sama orang yang beriman, gagah sekali, plus sangar. Tidak demikian sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman, namun orang yang beriman itu tegas, punya, dia bersikap lembut. Sebagaimana tingginya seekor burung dengan sayapnya. Fa innahu, maka seorang mukmin, seorang muslim, meskipun dia punya kedudukan tinggi, maka dia rendahkan dirinya. Dia kemudian bersikap rendah dan tawadhu kepada saudaranya sesama mukmin. Dan tawadhu, orang tawadhu yang diperintahkan, tawadhu yang merupakan amal soleh, itu syaratnya lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ada yang tawadhu, yang bahasa kerennya lokofil, namun bukan lillah, namun karena mau coblosan, karena mau pilkada atau pil-pil yang lainnya. Maka ini bukan tawadhu yang merupakan amal saleh. Sebagian orang tawadhu dalam kata-kata tutur katanya, namun tujuannya adalah supaya dipuji sebagai orang yang tawadhu. Supaya dipuji sebagai orang yang tawadhu, dia nampaknya tawadhu. Oh, saya ini tidak punya ilmu apa-apa. Padahal yang diharapkan, oh, jenengan saja tidak punya ilmu apa-apa, gimana saya? Dan pinginnya dapat dan mendengar ucapan-ucapan semacam itu. Maka ini tawadhu yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawadhu yang merupakan amal sholah, yaitu amal ibadah hati, adalah manakala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ya'lam anna man tawadhu'a lillah, tandalah ketahuilah bahasanya siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan azza wa jal. Maka boleh jadi ada orang yang mengatakan, kalau saya tawadhu, bersikap rendah sama orang fakir, dengan ngobrol sama orang miskin, tawadhu dengan anak kecil, ngobrol sama anak kecil atau semacam itu, maka boleh jadi ada orang yang punya anggapan, fi hadza wad'un li, ini adalah satu hal yang merendahkan diriku. Wa tanzilun min rutbati, ini merendahkan kedudukanku. Boleh jadi ada bisikan demikian. Maka di sini dikatakan, walakin hadza min waswasisy syaitan. Bisikan semacam ini adalah waswas setan. Karena setan itu masuk ke dalam diri seseorang dari semua arah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fabima ahwaitani, karena engkau menyesatkan aku, ya Allah, kata iblis, maka aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidaklah engkau jumpai mayoritas mereka sebagai orang-orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Maka boleh jadi setan mendatangi seorang dan mengatakan, bagaimanakah anda tawaduk sama orang fakir? Bagaimanakah anda tawaduk sama anak kecil? Bagaimanakah anda kok asik ngobrol dengan fulan? Bagaimanakah kok anda asik berjalan bersama fulan? Maka ini semua adalah bisikan setan. Dan di antara bentuk ketawaduan adalah senang mendahului menyapa. Maka di antara bentuk tawadu orang yang kaya kemudian mendahului menyapa meskipun yang disapa adalah seorang yang miskin. Lain halnya dengan ciri orang yang sombong. Ciri orang yang sombong adalah inginnya disapa namun tidak pernah menyapa. Inginnya disapa dan dia tidak ingin menyapa duluan. Dan di antara bentuk ketawaduan itu adalah mengakrab dengan anak-anak. Oleh karena itu Nabi menyapa anak-anak. Oleh karena itu Nabi menyapa anak-anak, mengucapkan salam sama anak-anak kecil. Dan ketika Nabi pulang dari safar, maka biasanya di pintu gerbang kota Madinah Nabi disambut diantaranya oleh anak-anak. Dan ketika Nabi disambut anak-anak, maka beliau meskipun itu bukan anaknya, bukan cucunya, maka disambut. Nabi gendong, sebagiannya Nabi taruh di pundaknya. Padahal Nabi capek karena pulang dari safar. Karena dicambut sama anak-anak, anak-anak yang gembira, anak-anak Madinah yang gembira dengan kedatangan Nabi. Nabi gendong, Nabi taruh di pundaknya. Ya, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sombong. Orang yang sombong tidak mungkin. Apalagi ini anaknya orang miskin. Apalagi kemudian dia pakaiannya jelek. Maka orang yang sombong tidak akan melakukannya. Akan jijik dengannya. Akan jijik dengan hal-hal semacam ini. Tidak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akrab sama anak-anak. Sehingga anak-anak pun kangen sama Nabi. Ketika mereka tahu Nabi mau sampai ke Madinah, mereka nunggu di pintu gerbang kota Madinah. Nah, itulah ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin man tawadu'a lillah, namun siapa yang tawadu' karena Allah, maka Allah akan tinggikan. Meskipun dia adalah orang yang berilmu, seorang kemudian tokoh besar, atau orang yang kaya raya, fa'inau yambari ayat tawadu'a, semestinya tetap tawadu' kepada semua orang yang beriman. Demikianlah sikap seorang muslim dengan seorang mukmin, sesama muslim, apapun kemudian meskipun berbeda status sosialnya, berbeda hartanya dan seterusnya. Amma mangkana kafiran, adapun sikap dengan non muslim, fa innal insana la yajuzu lahu, maka tidak boleh seorang muslim itu merendah-rendah sama di depan orang kafir. Bahkan wajib bagi seorang muslim tunduk pada kebenaran, merendah kepada kebenaran dengan mendakwai orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Dan tidak kemudian enggan untuk mendakwainya ataupun sombong untuk mendakwainya sehingga karena enggan akhirnya tidak mau mendakwainya. Bal yad'uhu, namun seorang muslim mendakwai, berupaya untuk mendakwai orang kafir, dan dia lakukan hal itu tidak dengan merengek-rengek, seakan-akan butuh sekali, seakan-akan tidak kemudian mendakwai dengan kesan kalau dia tidak masuk Islam maka susahlah Islam. Tidak demikian. Walakin bi'izzatin wa karamatin, namun dengan tetap menjaga kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin, tanpa kemudian merendahkan diri, menghinakan diri dengan orang kafir. Inilah makna firman Allah Ta'ala, waqfid janahaka lil mu'minin, merendahlah dengan orang yang beriman, dengan sesama orang yang beriman. Artinya sikap dengan orang kafir tidak demikian. Sikap dengan orang kafir biasa, tanpa kemudian merendah-rendah dan sikap merengek-rengek dan semacam itu. Kemudian di ayat di surat As-Su'ara, waqfid janah kaliman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti muhaisam Nabi. Maka inilah tugas orang muslim bersama saudaranya, hendaknya hayinan layinan, Hendaknya seorang muslim itu adalah seorang yang lembut dan lembut dengan saudaranya sesama muslim. Lembut dalam ucapan, lembut dalam perbuatan. Dan kelembutan itu akan menyebabkan kedekatan hati. Lembut itulah yang akan jadi hati akan dekat. Demikian juga al-ulfah bainan nas akan terwujud kesatuan hati di antara manusia. Dan terwujudnya kesatuan dan kedekatan hati antara satu muslim, terutama antara satu muslim dengan yang lain, amrun matlubun li syar'i, satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Oleh karena itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua hal yang berpotensi menyebabkan permusuhan dan kebencian. Di antaranya adalah menggagalkan jual beli orang lain, saudaranya sesama muslim. Kita tahu kalau ini mau jual beli, maka ada upaya untuk menggagalkannya. Biar beli tempat saya, misalnya. Demikian juga Nabi melarang ketika tawar-menawar itu sudah hampir menemui titik temu. Ya, karena tawar-menawar itu nanti ada awal tawar-menawar dan ada akhir tawar-menawar. Maka terdapat larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Namun larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh seorang muslim ini berlaku manakala tawar-menawar ini sudah di akhir. Sudah hampir deal. Kalau baru di awal, kemudian tiba-tiba ada orang yang ikut nimbung nawar, maka hukumnya diperbolehkan. Demikian juga jika memang sejak awal transaksi yang ada adalah baik muzayyadah atau kemudian transaksi siapa yang tawarannya tertinggi, maka itulah yang akan mendapatkan barangnya, maka tidak mengapa ikut tawar menawar dalam hal ini, asalkan punya niat serius untuk beli. Dan larangan-larangan yang lain yang ini tentu telah diketahui oleh banyak kaum muslimin yang rajin mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua Nabi ajarkan, Nabi tuntunkan, tujuannya adalah untuk terwujudnya persatuan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara menghormati hal yang mulia di sisi Allah, di antara hal yang mulia di sisi Allah adalah darah seorang muslim. Allah katakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapa yang menghilangkan satu nyawa bighairi nafsin, bukan karena dia punya kesalahan membunuh nyawa. Bukan karena dia punya kesalahan membunuh, artinya maka siapa yang menghilangkan nyawa orang lain bukan dalam rangka qisas. Aw fasadin fil ardi, ataukah kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Dan siapa yang menyelamatkan satu nyawa? Ya, barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyadna sejami'a, maka seakan-akan dia menyelamatkan nyawa semua manusia. Maka di sini setelah kemudian Imam Nawawi menyebutkan sejumlah ayat menjelaskan kita harus menghormati hal-hal yang mulia di kalangan kaum muslimin, kemudian hal-hal yang menunjukkan kita harus lembut berbuat baik pada mereka, maka di antara ayat yang menunjukkan wajibnya menghormati kehormatan kaum muslimin adalah kehormatan darah, darah kaum muslimin. Di ayat ini surat Al-Maidah ayat yang ke-32, maka Allah jelaskan dalam ayat ini bahasanya siapa yang menghilangkan nyawa bukan karena hukum qisas atau karena dia adalah pelaku kejahatan yang membuat kerusakan di muka bumi sehingga layak untuk dijatuhi hukuman mati, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Karena kehormatan seluruh kaum muslimin itu satu, maka siapa yang merobek kehormatan satu saja dari kaum muslimin, maka dia seakan-akan merobek kehormatan semua kaum muslimin. Ya, mirip-mirip dengan kasus mendustakan seorang rasul. Siapa yang mendustakan seorang rasul, tidak mau beriman dengan seorang rasul, maka Allah katakan statusnya dia adalah mendustakan semua rasul. Oleh karena itu maka ya bisa kita baca firman Allah taala di surat As-Su'ara ayat yang ke-105, kan terdapat kaum Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua rasul. Allah katakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua rasul, padahal kaumnya Nabi Nuh tidaklah mendustakan kecuali satu saja, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada rasul yang diutus sebelum Nuh. Wa ma ba'da Nuhin lam yudrik qaumahu, rasul setelah Nuh tidaklah menjumpai kaum Nabi Nuh. Namun kaidahnya, siapa yang mendustakan seorang rasul, maka seakan-akan dia mendustakan semua. Demikian juga siapa yang menghilangkan nyawa yang memiliki kehormatan, yang tidak boleh ditumpahkan, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Karena kehormatan seluruh kaum muslimin itu sama. Namun siapa yang bisa menyelamatkan satu nyawa, artinya saat berupaya untuk menyelamatkan satu nyawa dan menyelamatkannya dari kematian, maka faka'annama ahyanna sajami'ah, maka seakan-akan dia menyelamatkan semua nyawa manusia. Dan menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan nyawa dari kematian, taratan yakunu min halakatin, boleh jadi adalah dari sebab kematian yang itu di luar kemampuan manusia, bukan karena ulah manusia. Maka itu semata-mata terjadi sebab kematian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkubarlah kebakaran di rumah seseorang, bukan karena dibakar orang dan karena listrik konflet dan yang lainnya, maka itu di luar, ya bukan human error. Maka sebab kematian itu boleh jadi melalui manusia dan boleh jadi bukan melalui manusia. Maka ketika ada upaya untuk menyelamatkan manusia yang terbakar rumahnya, fahada iya udin nafsi, maka ini termasuk dalam ayat ini. Menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan menyelamatkan semua nyawa. Yang kedua, sebab kematian yang kedua, malil insani fihi kibalun, yaitu sebab kematian karena ulah manusia. Misalnya ada seorang yang ingin menyerang orang lain untuk menghabisinya, maka kemudian ada orang yang berupaya untuk mencegahnya, melindungi orang yang mau dihabisi itu dari pembunuhan. Maka ini juga termasuk dalam ayat ini, menyelamatkan nyawa. Maka siapa yang melakukan hal itu tersebut, maka seakan-akan dia menyelamatkan semua nyawa manusia. Di anna ihya asakhsin muslimin, karena selamatnya nyawa seorang muslim itu seperti menyelamatkan nyawa semua manusia. Penjelasan yang lain yang mengatakan kenapa membunuh seorang muslim, membunuh satu nyawa, itu seakan-akan membunuh semua nyawa, semua manusia. Penjelasan yang lain mengatakan karena siapa yang pernah menghabisi dan membunuh seseorang, itu nanti enteng baginya untuk bunuh orang lain. Karena ada dinding kuat yang menghalangi seseorang untuk melakukan dosa pembunuhan di hati setiap muslim. Itu ada dinding kuat yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan, membunuh orang lain. Nah, ketika dinding ini ditubrak, jebol, akhirnya dia menghilangkan satu nyawa, maka robohlah dinding tersebut, dinding di hati setiap muslim ini. Nanti ada masalah dikit dengan orang lain. Nah, kalau yang ini, kasus yang pertama, perlu masalah besar. Perlu untuk masalah besar. Dan setelah ini terjadi, maka nanti cukup punya masalah. Nanti ada masalah dikit, dihajar mati. Masalah dikit, dihajar mati. Maka jadinya murah menurut orang ini nyawa semua orang. Sehingga Allah katakan, siapa yang membunuh satu nyawa, maka seakan-akan dia menghabisi semua nyawa. Karena siapa yang sudah sekali berhasil bunuh orang, maka nyawa manusia itu sangat murah dalam pandangannya dan di matanya. Nanti kemudian cuma tengkar 2000 rupiah, nanti ada yang dikepung mati. Nah, demikian murah nyawa manusia. Oleh karena itu, maka siapa yang kemudian mengagungkan nyawa manusia, Siapa yang mengagungkan nyawa manusia sehingga ada satu orang itu diupayakan untuk diselamatkan dengan korban macam-macam. Bahkan sampai-sampai orang yang menolong itu bertaruh nyawa untuk menyelamatkan satu orang. Artinya menurut dia nyawa orang itu demikian mahalnya. Ya, dia korban luar biasa untuk menyelamatkan satu nyawa. Maka orang yang punya pengalaman semacam ini, punya kisah-kisah heroik semacam ini, nanti dia akan jadi orang yang sangat menghargai nyawa manusia. Dan Allah katakan, siapa yang membunuh nyawa bighair nafsin bukan karena qisas. Maka ini menunjukkan bahasanya, maka siapa yang menjadi al-huju dalam kerangka dalam rangka qisas, maka dia dimaklumi, dia tidak dosa, bahkan berpahala. Yang kemudian jadi al-huju itu tidak dosa karena jadi al-huju menghilangkan nyawa banyak orang. Maka dia tidak dosa, bahkan dapat pahala. Maka Allah haraja alaihi, tidak ada dosa atasnya. Dia itu bahkan satu amal soleh dan kemuliaan bagi dirinya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa katabna alaihim fiha, kami telah wajibkan atas Bani Israel fiha dalam Taurat, anan nafs bin nafs, bahasanya nyawa dibalas dengan nyawa. Maka jika seorang al-kuju itu menghilangkan satu nyawa dengan alasan yang benar, karena dia adalah seorang penjahat, membunuh orang dengan sengaja dan sudah pakai proses, dan terbukti kalau proses pengadilan dan dia terbukti memang memang penjahatnya, pelaku kejahatannya, maka dia tidaklah tercela dan tidaklah kemudian berdosa. Nah, kemudian di antara aturan Islam, orang yang menghilangkan menjadi sebab hilangnya nyawa orang lain, itu tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dihilangkan nyawanya. Tidak boleh dapat warisan. Maka ada sejumlah pendapat ulama dalam masalah ini. Pembunuhan seperti apa yang menyebabkan hilangnya warisan? Maka di sini disampaikan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kasus menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain yang menjadi menghilangkan hak waris itu manakala bighairi haqqin, jika tanpa alasan yang dibenarkan. Tanpa alasan dibenarkan. Kalau dengan alasan yang dibenarkan, misal jadi al-buju, kemudian dia eksekusi sendiri, boleh jadi orang yang statusnya adalah punya hubungan ahli waris dengan orang itu, maka meskipun dia menghilangkan nyawa orang ini dan jadi sebab hilang nyawa orang tersebut, maka dia tetap dapat warisan. Tapi kalau dia menghilangkan jadi sebab hilangnya nyawa orang itu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ilegal menurut syariat, maka hak warisnya hilang. Misalnya kemudian seorang anak boncengkan bapaknya, akhirnya kemudian karena satu lain hal dan banting setir nabrak pohon, bapaknya mati, anaknya hidup. Maka menurut pendapat ini, si anak ini tidak dapat warisan dari bapaknya. Karena dia menjadi sebab hilangnya nyawa bapaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Apa alasan Anda jadi sebab matinya bapakmu? Anda punya alasan di hukum Allah? Tidak ada. Tidak ada alasan. Maka meskipun itu pembunuhan tidak sengaja, karena ini ada apa dan banting piri, mabrak menabrak pohon atau nyemplung kalen, anaknya bisa renang, bapaknya tidak bisa renang, kelelap mati. Maka menurut